Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Para pemirsa dan para pendengar Raja, a'azzakumullahu jami'an. Alhamdulillah, di malam hari ini kita kembali melanjutkan kajian kita, yaitu kajian salah satu ilmu alat, yaitu ilmu nahu. Kita sudah sampai pembahasan tentang al-af'alul khamsah, yaitu ada lima fi'il yang mana tanda i'rabnya berbeda dengan isim atau fi'il lainnya. Bisa dibuka kembali di halaman 78. Kita sudah sampai kepada 79, ada beberapa ayat sebagai contoh ya, yang saya ambil dari Al-Quran, yaitu contoh tentang terkait af'al khamsah. Ketika dia marfu, dan ketika mansub, dan ketika majrur. Alhamdulillah, contoh-contoh ini banyak sekali ya, dalam Al-Quran Karim, dan juga dalam hadis. Ini hanya beberapa contoh yang saya tampilkan yang bisa diambil dari Al-Qur'an Karim, dan itu bisa merujuk pada ayat ya, sudah ada footnote di situ. Kemarin sampai kepada ayat yang atau yang keempat ya. Iya, sekarang yang kelima. Iya. Yaitu wal amru ilaiki fanzuri madza ta'murin. Insyaallah malam ini dari ayat ini dan sampai setelah itu adalah latihan-latihan insyaallah, untuk memantapkan kembali terkait dengan kaidah yang sudah kita pelajari. Intinya af'al khamsah adalah itu al-fi'il mudhari', bukan fi'il madhi dan bukan fi'il amar. Af'al khamsah hanya ada pada fi'il mudhari'. Manakala fi'il ini telah diberikan imbuhan akhiran atau tambahan akhir, yaitu alif dan nun, waw dan nun, dan ya dan nun. Nah, waw dan nun, waw dan itu ada dua. Pertama awalnya ya, yang kedua awalnya ta. Contoh yadrusuna, tadrusuna. Yadrusuna, tadrusuna, berarti sudah dua. Yang kedua tambahan alif dan nun di akhir. Kemudian di awalnya juga ya dan nun, yaitu tadrusani, yadrusani. Kemudian tiga adalah tambahan ya dan nun. Nah, ini cuma satu, itu tadrusina, bimana anti. Anti. Jadi yadrusun, mereka laki-laki sedang belajar. Tadrusun, kalian laki-laki sedang belajar. Kemudian yadrusani, mereka berdua laki-laki sedang belajar. Kemudian tadrusani, ada dua makna. Bisa kalian laki-laki sedang belajar, bisa juga apa? Mereka wanita, dua orang wanita sedang belajar. Kemudian terakhir adalah tadrusina, engkau perempuan sedang belajar. Itu sebagai apa? Sebagai contoh dan juga sebagai acuan. Bisa dijadikan standar untuk fi'il-fi'il lainnya. Apakah fi'ilnya terdiri tiga huruf? Ya, seperti tadi, darah saya drusu, maupun empat huruf, maupun lima huruf, maupun enam huruf. Fi'il tidak lebih daripada enam huruf ya. Paling banyak enam huruf. Nah, yang penting huruf akhir diperhatikan. Tambahan. Nah, itu sekilas kembali di murojaah. Nah, sekarang kita lihat apa tanda i'rabnya. Tanda i'rab adalah subutun nun. Ketika marfu, subutun nun. Nunnya tetap. Jangan salah. Yaitu tanda rafaknya waw dan nun, itu salah. Itu bukan tanda rafak. Tanda rafak adalah subutun nun. Hanya nun, yaitu nun tetap. Nunnya tetap, tidak dibuang. Karena tidak ada amil yang masuk. Contoh, at-tullabu yadrusun. Nah, at-tullabu yadrusum, antum ta'kulun, antum tashrabun. Nah, itu marfu karena tidak ada amil yang masuk, maka dia marfu fi'ilnya. Apa tanda rafaknya? Nunnya tetap, tidak dibuang, subutun nun. Kalau dibuang berarti salah bahasanya. Bahasanya salah, kenapa dibuang? Nah, karena itu fi'ilnya marfu, tidak ada amil yang masuk. Nah, kemudian ketika mansub adalah hasfun nun, dibuang nunnya. Kena ada amil nasab yang masuk, seperti an, lan, nah itu di antaranya. Insyaallah terkait hal ini akan di akhir ya. Di akhir nanti ada jazam ya. Amil jazam. Apa contohnya? At-tullabu yuriduna, at-tullabu yuriduna an yusafiru. Nah, dibuang nun pada yusafiru. Asalnya yusafiruna, dibuang an, kena ada an masuk amil nasab. At-tullabu yuriduna an yusafiru. Nah, kemudian ketika jazam sama. Tandanya sama, hadfun nun. Tapi bedanya apa? Bedanya adalah amil yang masuk. Kalau amil jazam berarti status hukumnya apa? Majzum, fiilnya majzum. Kalau amil nasab masuk berarti status fiilnya apa? Mansub. Itu saja bedanya. Tapi tanda sama. Yaitu hadfun nun. At-tullabu lam yadrusu. Para siswa tidak belajar. Lam yadrusu. Kapan enggak belajarnya? Tentu telah berlalu. Bisa kemarin amsi. Lam yadrusu. Nah, itu tanda i'rab. Nah, sekarang kita lihat contoh Al-Quran. Baik itu ketika marfu, ketika mansub, ketika majzum, semuanya ada. Tapi kita masuk pada wal amru ilaiki fanzuri madza ta'murin. Silakan dibaca. Ya, ayat ini. Baik. Untuk yang pertama mungkin kita berikan kesempatan dulu ikhwah di studio, Ustaz. Betul, sebagai pembuka. Sebagai pembuka, silakan ikhwah di studio bisa membaca dari ayat yang kelima wal amru. Silakan. بسم الله. قال الله تعالى نعوذ بالله من الشيطان الرجيم والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين. طيب, yang ditanya adalah atau yang dikasih tanda itulah فعل أفعل خمسة, yaitu yang digaris bawahi. Nah, itu أفعل خمسة, فعل أفعل خمسة. Baik, mungkin saya tanya, marfu kan? Naam, Ustaz. Nah, kenapa marfu? Karena adanya nun, bisubutin nun. Subutin nun. Kenapa nunnya enggak dibuang? Li'annahu marfu, Ustaz. Hah? Li'annahu marfu, mutar-mutar di situ. Naam. Karena tidak ada amil yang masuk. Ah, itu dia. Karena tidak ada amil yang masuk situ. Baik amil nasab maupun amil jazam, tidak ada masuk. Berarti dia harus marfu. Ya, maka di sini apa keterangannya? Tanda i'rabnya marfu, ikra. Marfu'un bi subutin nun. Ya. Nah, kemudian al-ya'u ad-dhamir itu adalah ya, ya'ul mukhatabah. Maknanya apa? Anti. Dalam kurung itu ada maknanya. Anti maknanya. Dikasih dalam kurung supaya paham maknanya. Jadi bukan dhamirnya musatir. Takdir anti, bukan. Itu kan dijelaskan. Apa dhamirnya ya'ul mukhatabah. Dhamir ya'ul mukhatabah. Apa maknanya? Anti. Itu adalah keterangannya. Di mana ya-nya? Sebelum nun. Ta'murina. Ma'adha ta'murina. Ta'kulina. Tashrabina. Tajlisina. Tadukhulina. Taib. Ahsant. Barakallahu fiik. Baik, masih kita berikan dulu kesempatan ikhwah di studio, Ustaz. Iya. Silakan ikhwah yang berikutnya. Bismillah. Alhamdulillah minasyaitonir rajim. Yuridani an yukhrijakum. Naam. Alamatul i'rabi mansubun bi hadfin nuni. Ad-dhamiru alif tathniyati huma. Ya, bi makna huma. Alif tathniyah atau alif itsnain. Sama aja ya. An yukhrija. Itu mansub. Dari mana tahu mansub? Hadfun nun. Karena ada amil masuk an. Ada amil nasab yang masuk. Aina? An. An. An harfu nasbin. Wa masdarin. An. Nah, itulah yang menasabkan fi'il mudhari. Maka nunnya dibuang. Karena dia fi'il min afal khamsa. Berbeda sebelumnya. Yuridani. Nunnya sabit kan? Ada nunnya. Nah, kenapa ada? Karena tidak ada amil masuk. Baik amil nasab maupun amil jazam, berarti dia marfu, tidak boleh dibuang. Yuridani an yukhrijakum. Taib. Ahsant. Barakallahu fik. Silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yuriduna an yakhruju minan nar. Iya. Alamatul i'rab mansubun bi bihadfi nuni. Nah, mansub bihadfi nun. Betul. Yang menasabkan? An. An juga. Mansub. An. Taib. Terus wawnya waw apa itu? Waw jama'ah. Waw jama'ah itu dhamir ya. Dhamir disebut waw jama'ah. Apa makna wawnya? Hum. Hum. Dari mana tahu hum? Dari sebut apa hadfi nun saya tadi. Hadfi nun. Ada ya-nya saya. Ya di awal. Ya, di awal. Itu. Kalau ya di awal berarti apa? Hum. Kalau ta di awal? Antum. Antum. Ya, itu ciri ya, tanda. Nah, baik, perhatikan bergeser sebelumnya yuridun. Nah, yuridun ini fi'il marfu khamsah, tapi ini marfu. Marfu, Ustaz. Nah, kenapa marfu? Bisubuti nun. Itu tandanya. Tidak ada tanda. Amil yang mendahului. Tidak ada amil itu. Kenapa marfu? Karena tidak ada amil nasab maupun amil jazam. Baik, tanda rafa'nya subutun nun. Subutun. Nah, demikianlah kalau kita bikin apa? Kalimat sempurna. Kalimat sempurna kita gunakan fi'il afal khamsah. Tidak ada amil yang kita masukin dalamnya, berarti dia harus marfu, jangan dibuang. Nah, ya sebagaimana tadi apa? Hum yadhabuna ilal masjid. Enggak bisa hum yadhabu ilal masjid. Nah, salah. Hum yadhabuna ilal masjid. Hum yuriduna an yadhabu. Nah, baru dibuang ada an masuk. Hum yuriduna an yadhabu. Baik, mungkin ada yang pemula ya. Ya, kita tulis bismillah. Hum yuridun, yuriduna an, an yadhabu. Nah, ini nah, jangan yadhabuna, kena ada an masuk. Di sini nunnya tetap tidak boleh dibuang karena tidak ada amil nasab maupun amil jazam. An yadhhabu ila taib masal ila masjid. Nah, taib terserahlah mau ila apa, ila masjid, ila ila suq dan seterusnya. Nah, ini, nah ini tinggal dikembangkan bahasa ini menggunakan af'al min af'al khamsah. Tinggal dikembangkan. Apa contoh lagi? Hum. Sekarang bikin jazam. Lam. Hum. Lam. Lam ya'kulu. Apa artinya? Belum makan. Nah, mereka tidak makan. Hum lam ya'kulu ams ya. Atau al-bariha, tadi malam. Tambah keterangan waktu ya. Lam ini sudah menafikan masa lampau. Iya. Dari makan lam ini apa? Harfu jazmin wa qalbin. Ada kata qalbinnya. Itu akan kita jumpai dalam kitab-kitab apa? Kitab yang paling kecil itu Matan Jurumiyah. Nah, kita harap lam harfu jazmin wa qalbin. Kenapa qalbin? Arti qalbin membalik kan, ada iklab kan, membalik. Kena masuk pada fi'il mudhari, membalik waktu. Ini kan waktu sedang kan, ketika masuk lam udah, berarti yang dinafikan bukan waktu sedang tapi waktu lampau. Lam ya'kul, mereka tidak makan ya. Kapan tidak makannya? Sebelum berbicara ya, berarti madhi. Lam ya'kul, makanya boleh masuk amsi, keterang waktu. Lam ya'kulu ams, lam ya'kulul bariha. Mereka tidak makan tadi malam. Kan sudah berlalu kan? Tadi malam. Gak bisa. Hum lam ya'kulu al-an. Mereka tidak makan sekarang. Gak. Nah, karena yang menafikan telah lalu, bukan sekarang. Baik. Nah, ini apa? Nah, ini dibuang. Nah, ya, kalau tahu kaedah, harus seperti ini. Dibuang nun. Dibuang apa? Kok ada alif? Ini alif fariqa ya. Alif fariqa membedakan antara waw ini adalah waw, waw jama'ah dengan waw huruf illat. Nanti ada huruf illat. Yadu'u. Ya kan? Nah. Yadu'u. Berarti ini waw illat. Kalau ada begini, berarti wawnya apa? Waw apa ini? Jama'ah. Waw jama'ah. Tadi waw illatnya kemana pergi ya? Dibuang. Nah, asal yadu'u yadu'u na. Kalau sudah pakai begini masuk lam, Berarti apa? Ini bukan waw tadi yang begini. Ini yang masih apa? Ini masih marfu. Ya. Ketika masuk ini, masuk lam, bagaimana ini? Masuk lam. Lam yadu'u kan? Kan dibuang wawnya kan? Lam yadu'u. Tapi kalau begini, ada alifnya? Bukan ini. Ini berarti waw jama'ah. Asal yadu'una. Yadu'u. Da'a yadu'u. Da'a yadu'u. Yadu'una. Yadu'una. Baik. Jadi alif itu alif zaidah tambahan ya. Untuk membedakan bahwa waw itu adalah bukan waw harfu illah. Tapi waw jama'ah. Baik, kemudian selanjutnya. Baik, untuk selanjutnya ya. Mungkin kita undang pemirsa ya. Dan pendengar di rumah. Kami persilahkan Anda bisa ikut berpartisipasi dengan memutar nomor 0218236543. Kami persilahkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapa, di mana Umu? Madinah Solo, Ustaz. Iya. Nam tafaddal ya, Umu Abdullah. Yuridu ayah harus Ustaz. Illa antakuna malakain. Malakain. Iya. Alamatul irab mansubun. Iya. Bihasbinun. Adamil alifut tasniyah atau aliful isnain ya. Aliful tasniyah menunjukkan apa? Musanna. Arti dua orang. Atau aliful isnain. Aliful tasniyati antuma. Ya. Maknanya ada antuma, itu makna alif itu adalah makna antuma. Dari mana tahu antuma? Ya. Ada aliful ta di awal. Ta Di awal. Iya. Baik. Terus kenapa dia mansub ini? Ada an. An masuk ya. Illa antakuna ay an asal takunani. Itu takunan kana yakunu. Antuma takunani. Dibuang nunnya. Terus lantana lubiro. Lantanalul birra. Iya. Alamatul irab mansubun bi hasinun. Hasinun, iya. Ad-damir ya muhatabati. Iya. Bi makna antum. Dari mana tahu antum maknanya? Antum. Karena ada wawu jamaah. Enggak, wawu jamaah bisa jadi makna hum, bisa makna antum. Sekarang bagian dari mana kita mengetahui makna antum di situ? Antum. Ada atasnya. Ta di awal. Nah itu. Ta di awal. Tanalu, ta'kulun, tashrabun, tadrusun, tastarihun. Itu mana antum. Kalau ya, mana hum. Ya. Ini kenapa dia mansub? Ada lan, ya. Lan menasabkan fi'il mudhari. Lan tanalul birra hatta tunfiqu. Nah, tunfiku juga. Mansub itu, hasbun nun. Kena masuk apa? Ada hatta masuk. Yang menasabkan. Tapi yang menasabkan hakikat adalah an mudmara bada hatta. Ada an tersembunyi. Asalnya apa? Hatta an tunfiku. Iya. Ah, taib, silakan yang kedua. Kedua ya? Sudah kedua ya? Sudah kedua, Ustaz. Taib, cukup ya? Cukup. Nah. Barakallahu fiik ya Umma Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masyaallah, masih bersemangat ya Umma Abdullah. Alhamdulillah. Salam yang Bapak-bapak ya. Iya, baik, kami persilakan pendengar yang lainnya dan pemirsa, silakan Anda bisa menjadi penelpon yang kedua di kesempatan malam hari ini dengan memutar 0218236543. Kami persilakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tampaknya suaranya kurang kencang, bisa di ya. Mohon suara televisi atau radionya dikecilkan terlebih dahulu. Iya. Iya. Baik, silakan. Dari siapa, di mana Umu? Umu Fikri. Baik. Naam, tafadhal ya Umma Fikri. Baik. Ya, selanjutnya. Ma'andi kitab. Ah, taib. Silakan tampilkan. Yakfiki antah fi ala ra'siki. Naam. Halaman. Yakfiki antah fi ala ra'siki. Ya, ini hadis ya. Para Imam Muslim ya. Nah, baik, hadis. Alamatul i'rab subun bi harfin nun. Iya. Ad-dhamir ya'ul mukhatabah. Ya'ul mukhatabah. Iya, betul. Kenapa? Kenapa mansub? Ada apa di situ? Ada huruf nasab an. An, ya, yakfiki an tahsi. Betul. Asal tahsina, nunnya dibuang. Sahih. Terus selanjutnya. Falam yughniya anhuma minallahi syai'a. Iya. Alamatul i'rab majzumun bi hadzfin nun. Majzum bi hadzfin nun. Baik. Alif tasniyah. Iya. Huma. Atau alif isnain. Di makna huma. Dari mana tahu makna huma? Humanya karena ada ya. Iya, di awal ya. Kalau ta berarti antuma. Iya, betul. Dia di awal. Yughniya, asal yughniyani huma. Tughniyani antuma. Betul. Hasbun nun. Kenapa dia majzum? Ada apa? Bidukhuli lam. Lam, lam harfu jazmin. Harfu. Iya. Ya, Ustaz. Tadi Ustaz sebut lam harfu jazmin wa qalbin. Iya, betul. Nah, Anda tadi enggak sempat nangkap kalau qalbin ini apa penjelasannya Ustaz? Iya, qalbin asal makna membalikkan ya. Maka iqlab gitu kan. Membalikkan apa? Membalik ketika lam nimas pada fi'il mudhari, waktunya bukan waktu sekarang tapi waktu lampau. Iya. Jadi menafikan masa lampau jadinya. Bukan masa sekarang. Iya. Ya. Bukan waktunya dibalik, enggak. Waktu enggak bisa dibalik. Jadi ketika lam masuk, jadi menafikan masa lampau. Padahal fi'il mudhari apa? Sekarang kan? Ya'kulu, ya'kulu, yashrabu. Kalau kita kan lam ya'kul, nah dia tidak makan. Kapan terjadi enggak makannya? Sebelum berbicara. Yang lalu. Iya, sebelum berbicara. Berarti sudah lampau, walaupun satu detik. Iya. Ya, satu lagi Ustaz, seperti yuriduna. Iya. Kenapa dia marfu disebutin nun? Itu dulu istilahnya tuh litajarrudihi anin nawasibi wal jawazim. Ya itulah dia. Mana tajarrud? Tidak ada. Tidak ada amil nasab, tidak ada jazam, berarti dia marfu. Ya. Iya. Tajarrud. Tajar apa? Asma tajarrud kan sepi. Maka ada fi'il sulasi mujarrad. Arti sulasi mujarrad itu fi'il yang dari tiga huruf tidak ada tambahan sama sekali. Kosong. Nah, sepi daripada tambahan. Kosong. Jadi sih kosong daripada amil nasab dan amil jazam. Fahim tu ya, Insyaallah Ustaz. Iya. Tajarud boleh juga sunyi, boleh Ustaz. Iya, sunyi betul. Kalau sunyi ada orang enggak? Sepi. Ya sunyi itu tergantung bahasa ya. Kalau bahasa tempo dulu maksudnya. Iya betul, tempo dulu Melayu itu sunyi. Tempat ini sunyi betul. Sekarang jarang digunakan sunyi ya. Sepi. Sepi. Ya. Enak juga sunyi. Mula khairan. Ya, betul. Iya. Iya. Barakallahu fiki ya, Wafiq barakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah penelpon kedua sudah masuk ya Ustaz. Kita angkat, ya. Kita tunggu kembali penelpon yang ketiga di 021-823-6543. Kami persilakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana, Umu? Fatima di Bekasi. Barakalatikum ya, San. Oh iya, tafadhali. Nah, yang sampai mana tadi? Ulaika lam. Sekarang itu. Oh, nah. Qala ta'ala, ulaika lam yu'minu. Iya. Alamatul i'rabi majzumun bihadfin nuni. Al-dhamiru wawul jama'ati. Iya. Kenapa majzum situ? Ada huruf jazam. Ada huruf jazam itu lam ya. Naam. Ulaika lam yu'minu. Mereka itu tidak beriman. Baik. Terus wala taqraba hadhihi asyjara. Iya. Alamatul i'rabi majzumun bi hadfin nun. Taqraba, na'am. Di situ dhamir lam nahi ya Ustaz ya. La inu kenapa majzum? Kena masuk la nahi. La nahi. Hati masuk la nahi. Nahi ya, bukan nahi. Larangan Ustaz. Apalah dah ya? Naha yanha. Larangan. Larangan ya. Naha yanha melarang ya. La nahi ya, la yang melarang. La bermakna larangan. La jangan. Ya. Bukan tidak ya, Ustaz. Iya. Jangan ya. Jangan bahasa Indonesia ya, jangan makna lain ya. Nah, nanti ini jangan. Lain lagi maknanya. Baik. Ad-dhamiru alif. Sudah kaidah ini harus banyak intermesunya, Pak. Supaya enggak tegak ya. Iya, ya, saya tuh kalau ngajar begitu, Pak. Supaya anak-anak itu apa? Pros gitu. Ya. Kalau Pak serius benar, dia pusing kepala aja. Ini kaidah, iya. Maka saya tidak dah. Ya terkait dengan jangan kan. Ini ya, jangan ini enggak akhir makan sambal. Iya, iya. Tapi sibuk enggak boleh ya. Nah. Lanjut, Ustaz. Baik. Ada berapa tadi? Tinggal sisa 2. Mau ketiga boleh. Iya. Wala taqrabu zina. Iya. Alamati i'rabi majzuman bi hadfi nun. Iya. Kenapa dia majzum? La nahya sad. La nahya juga. La taqrabu. Jangan kalian mendekati perbuatan zina. Nah. Masyaallah. Yatadmiru wa wal jama'ati. Iya. Antum. Baik. Terakhirlah nanggung satu. Falqihi fil jammi wala takhafi. Naam, wala takhafi. Sama apa namanya? Alamat i'rabi majzum fil nuni. Ad-dhamiru ya al mukhatab. Naam. Tapi dimasukkan oleh nahiyah juga. Nahiyah juga. La nahiyah juga. Wala takhafi. Jangan kau takut. Ini terkait kisah Maryam ya. Iya. Malam apa memasukkan anaknya ke sungai ya. Musa alaihi salam masih bayi. Wala takhafi. Jangan kau takut. Jangan. Ya. Baik. Nah, itulah beberapa contoh. Sekelumit ya, sekelumit. Betul bahasanya dulu ya. Sekelumit ya. Contoh daripada af'al khamsah. Baik itu marfu, saya urutkan itu. Marfu ada berapa ini marfu ini? Hah? Khamsah ya. Nah, saya sengaja juga khamsah juga nih. Af'al khamsah. Nah, khamsah sekali ya, marfu'nya contohnya khamsah, kemudian mansub juga khamsah sebikin, kemudian majzum juga khamsah. Ada lima masing-masing. Nah, sekarang baru diuji selanjutnya tadribat. Ya. Baik, ya. Kita langsung angkat penelpon, Ustaz. Iya, silakan. Baik, jazakumullahu khairan Anda pemirsa dan pendengar Roja yang telah menyimak pembahasan kita tentang al-af'alul khamsah. Dan sekarang kita masuk ke tadribat. Silakan Anda bisa memutar kembali nomor 0218236543. Silakan. Iya, silakan sudah masuk. Silakan. Tampaknya penelpon terakhir mungkin lupa menutup. Iya. Pesawat teleponnya. Kami mungkin persilakan dulu ikhwah di studio. Silakan menjadi yang pertama untuk latihan ini. Bismillah. Tadribat. Iya. Ad-darsur rabi. Ad-darsur rabi. Wa. Wa-thalathun. الدرس الرابع والثلاثون. الدرس الرابع والثلاثون. الوحدة. الوحدة. سبعة. السادس. بلان ترتيبي. بلان تنكتن يا. الوحدة السابعة عشرة. السابعة عشرة. عشرة نعم. السابعة عشرة. قال الله تعالى. تدريبات. تدريبات. قال الله تعالى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر. طيب يكفي انتروكسينya ada di bawah التدريب الأول التي pertama اقرأ At-tadribul awal istakhrij minal ayati sabiqatil af'alil khamsati af'alal khamsati af'alal khamsata. Kenapa al-af'ala? Istakhrij maf'ulun bih. Maf'ul bih. Naam. Betul. Al-khamsata jadi na'at ya. Naam. Iya. Kalau mur idhofah asalnya apa? Khamsatal af'al. Itu asal. Khamsata af'alin. Nah, sekarang adatnya jadikan na'at. Istakhrij itu biasa seperti as-salawatil khams, kan? As-salawatul khamsu ay khamsu salawatin. Nah. Baik. Nah, jadi pertanyaannya apa? Keluarkan dari ayat yang lalu tadi sudah dibaca ya. Fi afal khamsah. Nah, sekarang perhatikan ayat tadi yang dibaca. Mana afal khamsah? Masakin. Masakin. Oh, baik. Itu mah bukan. Marfu atau mansub? Yaf'alun, yaf'malun. Ya, saya turutin aja dulu. Ya malun, Masya Allah. Itu ada kader kader orang ya. Karena di akhir nun ya. Kader, karena ada nun. Ada ya dan nun. Iya. Nah, seharusnya apa? Seharusnya bukan afal khamsa. Bisa apa? Jama' apa itu? Jama' mu'anas aja mudzakkar salim. Nah, terjebak lagi tuh. Mau kita jawab Ustaz Salim, mufradnya apa? Miskin. Miskin, sah? Terus? Oh. Nonnya asli itu bukan ini. Nah, itulah dia. Iya. Miskinon. Ya, itu asli, nonnya asli. Nah, jamannya masakinu. Berarti apa? Jama taksir. Tapi boleh bertanwin enggak? Ya? Boleh bertanwin enggak tuh? Kan polanya mafa'il. Mas si, apa itu? Sigham muntahal jumu' kan? Kan enggak boleh bertanwin. Kalau enggak ada alif lam, tidak mudhaf, enggak boleh tanwin kan? Harakatnya ada berapa? Satu. Hah? Satu? Cuma dua kan? Masakinu, masakina. Makanya tidak ada masakini. Tidak ada masakini. Iya. Betul itu, enggak ada masakini. Yang ada masakinu, masakina. Ya, kenapa? Silah muntahal jumu' polanya mafa'il, tidak boleh bertanwin. Ya. Makanya ketika lam huruf jar masuk, limasakina. Karena tanda jarnya adalah fathah, tidak ada kasrah. Nah, pengganti kasrah. Sama seperti isim yang lain mamnu sarfi yang bukan jamak. An Umara kan? Enggak ada An Umari. An Umara. Baik. Jadi ya'malun itulah fi'lun minal af'alil khamsah. Nah, kenapa nunnya sabit itu? Sabita litajarrudhi 'anil. Nah, litajarrudhi 'an awamil aw 'amilin nasbi wal jazm wal jazmi. Baik. Ahsant. Barakallahu fik. Silakan. وقال تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإلكم لا تفتروا على الله كذبا. نعم يا تفتروا تفتروا asalnya تفترون. Kenapa nunnya dibuang? Ada amil jazm. Ada amil jazm. Mana itu? La nahya. La nahya. Iya. La nahya betul. Nah. Iftira berbikin apa? Dusta ya. Ya, la taftaru. Jangan kalian bikin dusta. Baik. Kalau untuk mana silakan rujuk ya. Ya, yang tidak bisa bahasa Arab bisa rujuk kepada terjemah Al-Qur'an ya. Sudah ada ayat putnot ayat di situ. Terus selanjutnya, tafadhal. Wa qala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fanadaha min tahtiha alla tahzani. Iya. Tahzani. Tahzani. Iya. Terus majzumun bi lam an-nahiyah. Betul? La nahiyah. La itu la nafiyah atau la nahiyah? La nahiyah, Ustaz. Ha? La nahiyah. Bukan itu la nafiyah. Bukan la nahiyah. Oh, bukan. Iya, itu la nafiyah. ini mansub. Mana nasab an itu di idgham nunnya kepada lam, kenal nun bertemu lam, makanya kasih tanda alla, asalnya an la. Itu harus diperhatikan mansub. Iya, mereka agar kalian tidak apa, agar kamu ya, asalnya ini an masuk la, nun dengan lam di idghamkan jadi apa, Allah. Kasih tanda tasydid, berarti nunnya idgham. Itu fi'il mudhari' yang mansub dengan an, latun nafiyah. Maknanya tidak, Ustaz. Iya, tidak. Mansubun bi hadfin nun, ya. Baik, terus. Baik, untuk yang berikutnya kita baik, undang ya, pemirsa, silakan. Ustaz. Iya. Baik, jazakumullahu khairan ikhwah di studio yang telah mengawali untuk tadribat ini. Kami persilahkan sekarang kepada Anda pemirsa dan pendengar dimanapun Anda berada, silahkan Anda bisa berpartisipasi. Silahkan memutar kembali nomor 0218236543. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapa, di mana, Umu? Dari Umm Ida di Pacitan, Ustaz. Baik, naam. Tafadhali ya Umm Ida. Naam. Namratul Rabi' ya, Ustaz, ya. Naam. Al-Ayha al-Rabi'ah. Atau Satu Rabi'. Baris ke-4. Naam. Bismillahirrahmanirrahim. Faqala ta'ala, wattakhudhu min dunillahi alihatan liyakunu lahum izza. Iya. Mana itu? Liyakunu. Yakunu. Iya. Nah, itu mansub atau marfu? Majzum, Ustaz. Majzum. Kenapa majzum? Karena kemasukan lam. Kemasukan lam. Lam apa itu? Harful jazm. Lam itu namanya apa? Kalau harful jazm. Kalau harful jazm, lam apa? Lam apa? Hah? Ustaz. Hah? Tamzuhut, ya. Kenapa? Tamzuhut. Lam juhud. Ada lam juhud itu menjazamkan. Oh. Aduh, lupa, Ustaz. Iya. Ini lam apa ini? Lam ta'lil. Nama juga lam juhud, karena maksud yakun bagian daripada lam ta'lil, menunjukkan illah, ya. Ya. Oh, nah. Liyakun itu lam ta'lil. Mansub bi an mudmarah ba'da lam ta'lil. Li an. Mansub. Asal li an yakunu itu asal annya wajib tidak boleh dinampakkan, wajib di ini mahdhufah. Jadi hakikatnya adalah yang manasab itu an mudmarah. Ya. Iya. Yeah. An mudmarah. Makanya lam itu sebetulnya adalah huruf jar. Huruf jar. Lam itu huruf jar. Liyaku li an yaku ai li kauni. Jadi an itu dengan fiil jadi masdar muawwal, dikembali pada masdar kaun. Jadi li an yaku li kauni sama uridu an azhab, uridu ata'allam al-arabiyya li afham, ai li an afham, li afham li fahmi. Jadi menurut Basrah, Ali Basrah Basriyun adalah huruf yang menasabkan pakai an mudmarah adalah lam ta'lil, kemudian apa, hatta, kemudian kai. Ketiga ini adalah huruf jar, ya. Makanya ada an mudmarah. Nah, an mudmarah kalau kufiyun enggak, kufiyun itulah yang menasabkan lam itu, menasabkan hatta itu, menasab di sini, kemudian kai itu sini yang menasabkan, tidak ada an mudmarah. Jadi khilaf dalam hal ini. Ada perubahan mana? Tidak ada perubahan mana. Mu'ad mu'mara mu tidak, tidak ada perubahan makna sama sekali. Naam. Baik. Liyakuna lam itu lamut ta'lil. Jadi yakunu fi'lul mudhari mansub bi'an mu'mara ba'da lamit ta'lil. Naam. Naam. Ahsant. Baik. Wattakhadu, apakah itu bukan? Wattakhadu. Bukan, Ustaz. Bukan. Fi'l apa itu? Fi'il madhi. Fi'il madhi, sahih. Ittakhadha, ittakhadha, ittakhadhu, sahih. Sahih, sahih. Barakallahu fik. Naam. Jazakallahu khairan Ustaz. Wa iyyak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jazakillahu khairan. Silakan ya, kami undang berikutnya pemirsa dan pendengar Roja. Silakan Anda bisa memutar kembali di nomor 0218236543 nya. Kami persilakan. Iya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana Umu? Maaf tadi Umu Fikri. Umu Fikri kembali. Sudah lama enggak ikut hari ini dua kali. Iya. Baik, tafadhal ya Umu Fikri. Silakan aja, mau ditelepon lagi berulang boleh. Iya. Jazakallahu khairan. Baik. Wa qala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa tawfiqa yakhsifani 'alayhima min waraqil jannah. Iya. Al-af'alul khamsah yakhsifani. Naam, fi'lun min al-af'alul khamsah yakhsifani. Sahih. Marfu'un disebutin sebutin nun. Kenapa marfu di situ? Kenapa nunnya ada? Jarudihi anin nawasib wal jawazim. Naam, litajaru anin nawasib wal jawazim. Tidak ada amil nasab dan tidak ada amil jazam. Sahih. Silakan lagi lanjutkan. Qala ta'ala fa'abau an yudayifu fa'apa qafi Ustaz. Ya, fa'abau an yudayifu huma. Fa'abau an yudayifu huma fawajada fiha jidara. Iya, betul. Taib. Yudayifu. Yudayifu. Iya. Al-af'alul khamsah mansubun fi'lun. Jangan afal cuma satu ya. Fi'lun min al-af'al khamsah. Fi'lun min al-af'al khamsah yudayifu. Naam. Mansubun bisubutin nun. Naam. Mansub bisubutin nun? Naam. Mansub bisubutin nun? Afwan Ustaz, bi hazfin nun. Bi hazfin nun. Iya. Apa di hazfin nun? Hilang. Iya, dibuang ya. Dibuang huruf nunnya. Dengan buang bi hazfin nun, dengan membuang huruf nunnya. Kenapa dia mansub? Didukuli an. An, iya. An, an nasibah sebagai menasabkan fi'il mudhari. Sahih. Taib ahsan, barakallahu fiik ya Um. Barakallahu fiik. Fiik barakallahu, jazakallahu khairan. Wa iyyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillahu khairan dan ya, masih kembali kita ya, undang pemirsa dan pendengar. Silakan, iya. Untuk latihan berikutnya kami persilakan di 0218236543. Masih silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masya Allah, saling bersaing ini. Nah. Bagus, persaingan yang sehat. Silakan aja ya. Tapi sampai mana tadi, San? Apa? Wa qala tana alladzina yu'minuna al'an itu. Jadi fa abau an yudayyifuhuma. Wa qala ta'ala alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salah. Iya. Mana itu? Yu'minuna wa yuqimuna. Wa yuqimun ada dua fiil ya, min afal khamsah. Baik. Marfu kah? Mansub kah? Majzum kah? Marfu kedua-duanya. Kedua marfu. Kenapa? Tidak ada amil. Tidak ada amil? Yang masuk. Nasab ataupun amil jazam. Baik, itu makna mereka atau kalian? Mereka, Ustaz. Mereka. Dari mana tahu mereka? Dengan ya, Ustaz. Ya, di awal. Ya. Jadi waw itu waw jamaah bermakna hum ya. Naam. Iya, karena ya di awal. Taib, jayid. Tuntas kan? Naam. Wa qala ta'ala Afan, Ustaz. Wa la tayammamul khabitha minhu tunfiquna wa lastum bi akhirih. Iya. Wa la tayammamu. Iya. Dan tunfiquna. Iya. Tayammamu mansub. Mansub. Naam. Ma'al tanasbi? Hadfunun. Hadfunun. Mansub ala apa yang menasabkan? La nahiyah. La nahiyah. Kalau la nahiyah kok mansub? Mansub. Jazm Ustaz Afan. Berarti apa? Ya, nama Afan Ustaz Jazm. Majzum. Majzum. Ya, fi'il mudhari'nya majzum. Tanda jazamnya hasfun nun. Ya, sama-sama hasfun nun juga, mansub juga hasfun nun. Iya. Nah, dari mana tahu dia majzum? Kita tahu majzum karena ada la nahya. Karena la nahya. Telah itu imma la nahya alif la nafiya. Kalau nafiya tidak beramal ya. Iya. Ya, ini la nahya, makanya nunnya dibuang. Baik, terus dan tunfiquna. Tunfiquna, iya. Iya. Marfu ya, tidak ada amil yang masuk di situ. Iya. Baik, itulah dia. Apa tadribat ya terkait dengan kaidah af'al khamsah, baik yang marfu, yang mansub maupun yang majzum. Ini maksudnya ini yang ada di baris ketiga Ustaz, wa takhudhu min dunillah, itu kelihatan sepertinya apa ya, mungkin kalau kurang teliti mungkin wa takhudhu kelihatan seperti dibuang apa hasfunun ya wa takhudhu, padahal antara wa takhudhu dengan liyakun itu kan hampir sama ya Ustaz, sama-sama tidak ada nun, cuman benar kalau liyakun itu memang dia kemasukan dalam ta'lil karena dia fi'il mudhari, sedangkan takhudhu itu kan fi'il amr ya Ustaz ya, madhi. Fi'il madhi ya itu iya, ittakhadha. Oh, iya. Nah, dari mana tahu ini bukan afal khamsah? Lihat di awalnya. Di awal kan alif kan? Alif, tidak ada fi'il mudhari yang di awal alif, yang ada cuma hamzah. Kemudian kalau hamzah di awal arti ana, enggak ada di akhir dengan waw dan nun. Enggak ada. Enggak ada adhabuna. Iya. Yeah. Enggak ada imbuhan di akhir, adhabu. Bukan ada alif. Iya. Yeah. Makanya sudah jelas. Dari untuk bedakan mana fi'il mudhari, mana fi'il madhi. Ittakhadha, ittakhadha, ittakhadhu. Tadi enggak begitu kelihatan alif, makanya iya. Bersama. Betul, memang terkadang terkecoh. Seperti tadi dengan masakin kan, dikira jamak menjamak segala salim ketika mansuh atau majrur. Nah. Muslimin, mu'minin. Iya, betul. Iya, tapi cuma jazakul khairan. Oh iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selesai. At-tadrib awal ya. Sekarang kita masuk at-tadrib tsani. Baik. Iya. Bagaimana Ustaz, apa diberikan kesempatan ikhwan di studio? Iya. Baik, silakan ikhwan di studio. Spesial malam hari ini dapat 3 kesempatan insyaallah. Bismillah. At-tadrib tsani. Sahih al-fi'l alladhi bainal qausain. Al-awwal al-'amilani. Apa artinya? Terjem instruksinya. Karena bisa jadi ada yang tidak paham ya. Latihan kedua. Benarkan fi'il yang diantara dua kurung. Iya, berarti apa? Salah kan fi'il itu. Iya. Berarti harus dibetulkan. Terus rukum wahid. Rukmul wahid al-amilani yang yunadzifu al-hadiqah. Iya. Akhata as-sahih. Memang salah itu. Suruh diperbaiki. Gak boleh dilihat fatal. Salah. Suruh diperbaiki. Masya Allah. Al-amilani yunadzifani al-hadiqah. Nah, yunadzifani. Jadi betulkan jangan al-amilani ya. Ya, al-amilu yunadziful hadiqah. Betul takbirnya. Tapi salah dalam apa menjawab instruksi yang diperbaiki ya dalam kurung itu diperbaiki bukan di luarnya. Al-amilani yunadzifani. Nah, ini harus diketahui oleh para yang belajar ilmu nahwu. Sebentar. Ini jumlah apa ini? Jumlah ismiyah ya. Nah, berbeda jumlah fi'il ya. Kalau jumlah fi'il ya fi'ilnya tidak berubah. Apa? Fi'il enggak berubah. Baik. Kita ambil jumlah fi'liyah dulu. Yang tunggal al-amilu pekerja ya. Baik, yunadzifu. Yunadziful amilu. Al-hadiqah. Arti hadiqah? Taman. Atau kebun ya. Baik. Kemudian Ini mufrad. Sekarang al amilani. Bagaimana fi'il? Berubahkah? Tidak berubah. Yunadzif. Berarti yunadzifu. Tidak berubah ya? Iya. Fa'ilnya musanna. Al-hadiqa sama. Taib, jamaknya apa? Al-ummal. Iya, para pekerja. Al-ummalu. Taib, fi'ilnya? Tidak berubah. Yunadzifu. Nah, ini fi'il tak berubah. Ini jumlah fi'liyah. Tapi kalau kita putar, al-amilu yunadzif. Maknanya sama saja ya, hakikatnya sama saja. Al-amilu yunadzifu al-hadiqah. Pekerja itu sedang membersihkan taman atau kebun. Baik, kalau al-amilani. Nah, ini subjek mubtada. Mana khabarnya? Ini khabar dalam bentuk jumlah fi'liyah. Fi'il. Kalau sudah fi'il berarti jumlah fi'liyah. Dia harus menyesuaikan apa? Yutabik al-mubtada. Harus sinkron. Bagaimana ini? Yunadzifani. Tuh. Ini sudah jadi af'al min fi'lu min af'al khamsah jatuhnya. Kena dua orang nih. Terus al-ummal yunadzifuna. Iya, yunadzifuna. Berubah. Nah, ini terkadang ada pilihan ganda. Siswa, yunadzifu. Apa? Al-titi-titi, al-amilu. Nah, dalam kurung, yunadzif, yunadzifu, tunadzifu, unadzifu. Nah, Pak Kel bikin musana, nuqat titik al-amilani. Dalam kurung, yunadzif, yunadzifani, tunadzifu. Nah, tambah lagi, unadzifu. Nah, itu harus tahu kaedah. Ya. Nah, demikian juga ini. Baik. Wallah. Baik. Athani Ahmadu wa Aliun yudhakiru durusa ma'an. Sahih. Ahmadu wa Aliun yudhakirani durusa ma'an. Baik. Ahmadu wa Aliun yudhakirani ad-durusa ma'an. Iya. Nah, kenapa di sini dibuat lagi ini? Ini mengajarkan bahwa jika subjeknya itu bentuk musanna amilani, fiil berubah. Termasuk juga bukan musanna tapi dua orang, orangnya dua. Ahmad wa Ali musanna bagaimana itu? Musanna. Bukan musanna, itu dua orang. Nah, syakhsani dua orang. Bukan musanna. Dua orang. Tapi itu bukan sana. Ini isim mufrad. Ahmad isim mufrad. Ali isim mufrad. Kena dua orang. Berarti sama dengan al-amilani. Asal al-amilani. Al-amilu. Al-amilu. Al-amilu wal-amilu. Itu asalnya. Ya, dua orang kan? Dua pekerja. Makanya yudhakirani ad-durusa ma'an. Sama dengan rakam wahid. Hakikatnya. Baik. Terus. Al-thalisu. Soal. Antum. Tata'akharu. Antum tata'akharu daiman fil dhihabi ila... Fil dhahab. Bukan dhihab. Oh ya. Masdar. Masdarnya dhahaba yadhabu dhahaban. Bukan dhihaban. Fi dhahab. Itu sering apa, diungkapkan dhihab. Tapi itu salah. Ya dhahab. Mungkin. Ya bahasa-bahasa amiyah. Ya perubahan. Itu masih bahasa fusa ya. Ya masih fusa. Kenapa? Masih nyata hurufnya. Cuma harakatnya. Biasa orang Arab itu kalau amia berubah harakat. Kada, kida. Kada, kida. Ya. Secara pandang kada kan? Tapi kida. Sama itu. Nahnu, nihna. Tapi kan masih ada hurufnya. Nahnu kan? Harakatnya. Nah, itu Arab apa? Amia fusha. Amianya mesti nyata. Apa? Amianya mesti nyata fushanya. Masih kelihatan hurufnya. Tapi yang ada lagi amianya sudah... Ya, Kalau enggak bergaul kita enggak paham. Ya. Nah, ini dhahab Ustaz. Hah? Dhahab. Dhahab. Iya. Az-dhahab panjang. Kalau dhahab emas. Antum salah baca pendek jadi emas. Emas. Iya. Az-dhahab kan ini dhahab. Fi dhahabi ila al-madrasati. Nah, al-jawab antum tata'akhkharuna daiman fi dhahabi ila al-madrasah. Iya, apa artinya itu? Kalian sering terlambat. Iya. Dalam pergi ke. Iya, sering terlambat pergi ke jangan sekolah. Pakai dalam. Oh iya. Ta'akhkhara fi. Ya. Kalian sering terlambat pergi ke sekolah. Iya. Selalu. Iya bisa. Selalu daiman, ya. Selalu. Kalian selalu terlambat ya. Pergi ke sekolah. Gitu. Pergi ke sekolah. Iya. Baik, jazakumullahu khairan ikhwan di studio dan untuk latihan berikutnya kami persilahkan kembali pemirsa dan pendengar Roja dimanapun Anda berada bisa berpartisipasi, silakan putar nomor 021-823-6543. Kami persilahkan kembali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di kesempatan yang kedua ya. Kembali silakan Umu Abdillah Rabian. Ya. At-tujaru yastahuna bataka bataqinahum mutakirina. Iya, berarti yaftahuna. Sahih. At-tujaru yaftahuna. Kenapa yaftahun? Karena jamak. Jamak. Tujar itu jamak daripada tajir ya. At-tujaru yaftahuna dakakinahum mubakirina. Apa artinya? Para pedagang itu membuka toko mereka pagi-pagi. Pagi-pagi ya. Para pedagang membuka toko mereka pagi-pagi. Pagi. Arti di awal waktu ya. Di awal, iya. Bukannya lebih awal, mubakirin, awal. Baik. Kami sangat. Iya. Anti usaidina ummuki. Ummaki bukan ummuki. Ummuki. Umma, ma. Kenapa umma? Maf'ul, sah? Objek. Iya. Anti tusaidina ummaki. Ibadati ta'amil ghadai. Ghadai. Terjemahnya? Kamu menyediakan ibumu. Kamu apa? Menolong ibumu. Menolong, ya, menolong, membantu, ya. Membantu ibumu. Ada menyediakan makanan. Dalam mempersiapkan. Dalam mempersiapkan. Iya, menolong kamu, menolong ibumu, mempersiapkan makan siang. Iya. Ta'amil ghada, makan siang. Baik, tuntaskan aja itu, tinggal satu lagi. Nanggung, ya. Tapi sama. Antuma tak melani. Binasyati. Binasyatin. Antuma tak melani binasyatin. Wasabrin. Ya. Ya. Antuma tak malani binasatin dasabrin. Wasabrin ya. Kalian berdua bekerja. Bekerja dengan. Dengan apa dengan nasyat, dengan rajin. Rajin. Dengan gesit, dengan rajin dan. Rajin dan sabar. Sabar ya. Baik, ahsanti ya Barakallahu fiki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, masyaallah ya. Jadi nah ini terkait dengan jumlah ismiyah yang mana khabarnya dalam bentuk fi'il mudhari yaitu apa? Fi'ilnya apa? Minal af'al al-khamsah. Ya. Baik. Bagaimana Ustaz? Masih ada kesempatan? Iya. Kita lanjutkan. Lanjut, baik. Masih ada waktu ya, insyaallah. Alhamdulillah, masih tersedia waktu. Ya. Silakan untuk latihan yang ketiga, silakan. Anda bisa berpartisipasi kembali dengan memutar 021-823-6543. Kami persilakan. Sekali lagi, para pemirsa dan pendengar Roja dimanapun Anda berada, silakan Anda bisa berpartisipasi untuk menyelesaikan pembahasan di Af'alul Khamsah ini di latihan yang ketiga. Silakan Anda bisa memutar 0218236543. Silakan. Oh, mohon maaf tampaknya terputus. Yeah. Masih kita berikan kesempatan untuk pendengar dan pemirsa di akhir-akhir ya Seth, yeah, di pertemuan kita di malam hari ini. Silakan diputar 0218236543. Kami persilakan kembali. Iya, yeah, silakan. Baik, tampaknya kita berikan kesempatan Iha di studio, Ustaz. Iya, silakan. Ya, mungkin beberapa nomor ya. Iya. Iya, sebagai contoh nanti sisanya adalah wajib tugas untuk menyelesaikan. Iya. Baik, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. At-tadribu tsalitsu. Ajib bin nafyi kama fi an-namudzaj. Iya. An-namudzaj. Apa artinya? Latihan yang ketiga. Iya. Jawablah dengan nafi, dengan menafikan atau menafikan, meniadakan kan? Ya, sebagaimana di dalam contoh an-namudaj. Hal tanawal ad-duyufu al-ghada? La, lamma yatana, lamma yatanawaluhu. Perhatikan apa artinya. Hal tanawala ad-duyuful ghada? Apakah para tamu itu sudah makan siang? Sudah makan siang? Nah, pertanyaan tentang berlalu kan? Sudah makan siang? Nah. Sudah atau belum? Kena fil madhi. La lamma. Tidak, belum. Nah, lamma ini apa? Menjazamkan fil mudhari. Lamma yatanawaluhu. Menjazamkan fi'il mudhari. Makanya nunnya dibuang. Kenapa pakai yatanawalu? Karena duyuf jamak, sah? La, lamma yatanawaluhu. Tidak, mereka belum makan siang. Hu kembali pada ghada. Ya, jangan diterjemah, la, mereka belum makannya. Ya, kalau translate itu sesuai dengan kaidah bahasa kita, biasa diulang ya. Makan siang ya, makan siang. La, belum, mereka belum makan siang. Ya. Kalau enggak, ya, belum, mereka belum makan. Sudah maklum. Atau belum, tinggal lama, itu boleh. Karena lama ini boleh fiilnya dibuang. Akalta lama. Asal apa? Lama akul. Itulah bedanya lam dengan lama. Kalau lam mesti fiilnya disebutkan, enggak bisa. Nah. Hal akal wa lam. Lam tidak makan, lam enggak bisa, enggak boleh, mesti ada fiilnya. Tapi kalau lamma boleh disebutkan fiilnya, boleh tidak? Hal akal walad lamma atau lamma yakul. Belum makan. Nah. Lamma ini makna belum ya. Ya. Kalau lam itu maknanya tidak. Terus hal akhadhal waladani an-nuquda? Iya. La, lamma ya'khudaha. Lamma ya'khudaha. Kenapa ha? Nukud. Nukud, kembali nukud. Nukud itu apa? Jama' dan daripada naqdun. Naqdun, nukud. Ya. Arti nukud? Fulus.